pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nyong de bala. Jenengane Blebung. Nah, kaki Blebung ge cita-citane ge seorang pengusaha hewan ternak sukses nang desa kana. Kuwi hewan-hewan sing ternak contone ya. Ana basur, ana entok, ana bebek, mantek gemek bedingu. Nah, telaten kaki Blebung sukses. Barang wis sukses, tuku motor maring kota, montore motor bebek. Tuku motor bebek. Kepengen mlaku-mlaku, pengen dolan, ndelang, alun-alun Cilacap jane kaya ngapa? Temenan. Malam minggu bareng alun-alun gak apa montoran nyari gue mau gak apa montor bebek gue mau dasarnya tak kaki Blebungan ora tau nolak montor mudahnya bareng montor gue mantan bagus sending kang uang gudul kota sing jeneng anggo montor giginya si J baik padahal gue montor giginya papat sing tinggok gigi si J baik alun ya si J bantar ya si J las pokoknya si J terus ayo ngapain jajal tiri kejo wah kaki Blebung numpak montor gigi si J. Mandek, kang, jajal, mandek, mandek dalam, mandek. Anak anggota pramuka, mengi-mengi, dinas ngapa kok anggota pramuka, lagi kemah apa kepriwe Rika? Rika gue ngomong aja sembarangan Rika ya, nyongge polisi, lagi kemah sama kepriwe, pramuka kepriwe. Polisi ya, wabirnya pernah mandar kerja sena, menjaraku pramuka polisi ya. Oh, kepriwe polisi, ada apa-apa? Ada sembarangan Rika ngomong jajal. Karo polisi gue mandar ngajeni, mandar ngormati sending. Aja ya, karo balane gue ngomong aja. Oke, masalah hormat menghormati nyong paling tayang pak polisi. Masalah harga menghargai nyong bisa nyong. Tapi nyong takon karepe rekanu ke prive. Nyong lagi numpak motor kepenak-penak, lagi jajal motor anyar, mal dindek karepe dewek kaya gue. Nyong sim gak apa, SNK wis duwe BPKB tak fotokopi bolulas segala kabe iki. Helm kok nganggone standar, nganggo loro maning. Das dhuwur tak helmin, das ngisor tak helmi kabe. Ora dindek iki sing karepe priwe. Ge Pak Nyun sewu Pak, lambene iki kowe mabuk. Ayo ngegas lu ngomong. Nyung gue harap orang nilang kue, harap orang nangkep kue ora. Sim STNK nyung ya harap orang takon BPKB buar bululas lembar yang ngono. Helen buar tinggung arah loro apa telupas papak sanggapnya bantung orang urusan. Tapi nyung pengen ngetmat dok, mengingatkan. Nyung sebagai petugas lalu lintas mengingatkan. Rika gue udah nganggu montor. Aja gigi si jibae. Buar gigi si jik. Angger kira-kira dong, angger 10 meter. Masukkan gigi kedua. Gelak. Nah, nak wis 10 meter maning utawa 20 meter. Gigi ketiga didak. Gelak. Nah, lah kok enggak mlakune motor wis mandan. Teratur, gigi papate digelak. Gelak. Nah, kan kepenak ora kruwing nang kuping lho. Surak napote suara mesine kuwi gigi siji tulu ya ngecat pisan. Ujarku Rika polisi, lalu lintas, tapi orang ngerti kehematan. Hemat kowe pangkal kaya, Pak Polisi. Ki maksudnya nyong bisa nganggo gigi siji terus, men kon hemat. Dadi nganggo gigi nyong sehemat mungkin, satu persatu tindak nang DP, ora sekaligus teng papate kaya gue. Tok seje, dinteng nang kok harus teng gigi siji nembe gigi loro. Kok gigi siji besok kena dingko. Gigi loro, gigi telu, gigi papat. Sing irit. Dasar bocah desa ngerti motor anyar kayak gini kang. Nah wis ya nang polisi di jorna bae pancen mangkel bati polisine yo mangkel pisan wonone diinget nak kok malah dadi nantang kayak gue malah ngomong-ngomong sing ora genah lah kang ae dek kaki Blebung mlaku maning kowe karo montore ketemu lampu abang ijo ketemu traffic light mandek jejeran karo polisine maning gah kaya apa tilik ejo. Wah, Dul, kok priwe? Wis enteng ngono kowe gigine. Pokoke kaya ngapa temen gigine ora teng-teng kowe. Aku motor gigine siji bae. Pramuka ora sarewel. Ayo tak pramuka kan nek ngombe kelapa ke. Untune kelapa kowe itu bahasa yang anuni kelapa, nyelumbat, anyu gini kelapa, mlayu nang dalan. Dikare ngomong aja sakar pada mereka. Kenyok polisi, apa? Polisi udah anggota pramuka ben. Wong lambene mandan mirip. Coklat-coklat. Pisan menika ngomongnya anggota pramuka. Bruk sirah penanyong. Bisa nyok jalan. lampune wis jok eh. Yang kok ya. Duh, ah wis jok lampune kae. Wong mandek bae, antri nyimburi antri. Nyong mlakune mengko. Nyong jalane mengko Pak Polisi sabar, sabar. Ngenteni apa lampune wis jok kae, lampu lalu lintas ngosil kabang maning kuning maning. Pak, ngapura jalan kok. Pokoknya nyong gelem laku, pokoknya nyong gelem jalan. Nek engko warna favorit nyong wis murup. Warna favorit nyong biru, kok ngene biru, kok ora putih cok. Oh. Iki kan bare muteni nang kene kan montore manah kok bakal biru kan lampune Kang. Lampune kok abang kuning ijo. Engkeret iki motor ubes padalan. Wah, oke pancen ya. Jenenge kaki blebung jan wong desa mlitrak nekuni motor. Anu ngerti peraturan lalu lintas. Wong anu nang traffic light ngene lampu ijo ora mlaku. Jare mung ngenteni warna favorite murup, warna biru. Wah. Ya wis, oke, dari kejadian itu Kang, 1 tahun berlalu. Nah, ke usahane hewan ternak isi kaki blebung makin maju, makin pesat. Maju, maju, maju, maju, maju, maju. Akhirnya kaki blewung tuku mobil. Montor bebeknya malah akhirnya dilepuk namburi, dilepuk nang kandang bebek. Dadi apik banget anak-anak, bebek numpak bebek. Tapi ya sudahlah, kita lupakan montor bebeknya. Sekarang kita melihat bagaimana apa ya mobil anyare kaki blewung. Wah, oke. Sedan, wah gue mbok ya jangan numeling pisan ya warnanya nek ora biru ora pokoknya sedan warna biru barang wis wengine maring alun-alun dewekan. Nah nang dalan ketemu traffic light maning, ketemu lampu bangjo maning mandek. Ternyata polisi sing mien gue mau pas wengi gue lagi jaga nang lampu abang. Jajal. Eh, kan ngundangin sama Rika sekarang pada Rika. Ngundang Rika. Ngundang nyong. Ngundang Rika sama maning sih. Ya polisinya udah pramuka nyong. Oh, bikin muruan. Polisi gitu, polisi. Udah pramuka. Wah, sih dari polisi Rika ya. Pambilnya kerja saya nampak, teneng. Weh, Rika sih ngin ya. Sih tau numpang motor gigi si jibay kan. Makat gudul balik. Sih nang lampu abang hijau orang gelam laku. Gara-gara tadi pikir teror nasi warna biru ya. Wah, ini tambah ganteng Rika Kang. Tuh, jangan ke mobilnya siapa ke? Mobil anjar pak. Ya ke, kok mobilnya anjar Jan. Rika lagi jaga kenapa? Lah Kang, ngobrol ke. Polisinya karo kaki blewung. Tapi kaki blewungnya nang jero mobil, baik. Nah, polisinya gue. Polisinya nang jaba. Ayo ngobrol. Kalingannya mandek suwe banget. Pertama lampu kuning. Nah, barang si kuning mati, si abang murup lampune. Oh, lampu lalu lintas juga mau. Nah, barang pas lampu abangnya murup, ke kemana lawang mobilnya dibuka. Nah, si kaki belepung ke mau. Lawang mobilnya dibuka, si kile diduna si C. Ngenteni, baik pas lampu abang gue, ngenteni lampu hijau, baik. Ya posisinya si kaki gue baik, sikil cici nang jero mobil, sikil kewe nang jero mobil, sikil tengen nang jaba, ditokna, diduna maring gili malah gue mau lapangnya dibelak baik gue nang kaki blewung. Polisinya penasaran, langsung takon gue mau karo kaki blewung, jajal deh kejo. Eh bak, eh, gue mantan bener sering jajal lu dengan mobil gue. Anggap mobil, gue sabuk pengamannya tinggo, sikilnya jemetu. Cepetan dipona gue sikile aja nang jebol bae lapangan ditege kira mijene sel karmu cepetan dipona sikile. Oh alah nyun sewu Pak Polisi kelalen nyun biasa numpak motor. Mobil ora perlu dicakak ya usahku kaya motor bae sikile kudu nyakang lampu abang. Alen curang mah pencuri.